Aku sebuah hati bertahan, sebisanya menghancurkan. Aku menyalah kerana cinta kamu. Ladies and gentlemen, welcome. I'm Vandalia.

Project Remix. I'm not afraid to die. performance by Duan Project Remix.